Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwa menyingkat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi SAW dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi SWT itu dilarang. Bagaimana pendapat Buya? Baik, menulis subhanahu wa ta'ala dengan SWT, sallallahu alaihi wasallam dengan SAW itu adalah bukan sesuatu yang haram. Jika yang jelas gini, para ulama seperti Ibnu Shalah, Ibnu Nawawi, Imam Suyuti mengatakan dalam bab hadis itu dihimbau jangan sampai kita menulis sallallahu alaihi wasallam dengan singkatan sot saja atau sot lam ain mim. Kenapa? Kalau kamu hanya menulis begitu, kehilangan pahalanya berselawat. Makanya jangan ragu di dalam tulisan mengulang sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan sebuah larangan. Kalau seandainya disingkat bagaimana? Kamu kehilangan keutamaan berselawat. Sebab sot kok enggak ada makna selawatnya. Allahumma shalli 'ala Muhammad SAW enggak dapat pahala. Kalau sallallahu alaihi wasallam dapat pahala. Lalu bagaimana, apakah boleh menulis SAW, menulis singkatan seperti itu? Apakah Allah kemudian ada subhanallah taala disingkat atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disingkat? Bagaimana hukumnya? Jawabnya adalah jika singkatan tersebut tidak mempunyai makna yang bertentangan dengan keagungan nama Allah dan nama Nabi Muhammad, maka hukumnya adalah mubah. Tidak derajat haram, bahkan paling-paling makruh seperti disarankan oleh Imam Suyuti. Jadi kalau singkatannya itu tidak mempunyai makna jelek, kalau singkatannya makna jelek kurang enggak benar kan? Sawo. Sawo apa? Kalau sawo ya enggak ada maknanya. Berarti tidak sesuatu yang haram. Nabi Muhammad sawo, tapi orang yang mengerti memang maknanya sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan gampang orang dimasukkan wilayah haram, haram, haram begitu ya. Jadi SAW bukan suatu yang terlarang, cuman kehilangan keutamaan bersolawat. Kecuali singkatannya punya makna jelek, Nabi Muhammad dijajar dengan arti jelek, haram dosa kita. Kalau tidak ada maknanya, tidak ada maknanya, sawo tidak ada maknanya, nggak ngerti sawo, SWT nggak ada. Cuman kalau Anda membaca jangan SAW, Anda sudah tahu artinya ya sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad SAW, jangan gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Jadi jika singkatan tersebut tidak punya makna jelek yang bertentangan dengan keagungan Nabi dan keagungan Allah, maka hukumnya adalah mubah. Paling beratnya adalah makruh, tidak sampai derajat haram, tapi yang jelas kita kehilangan keutamaan berselawat dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, itu saja. Tapi kalau punya makna jelek, haram, karena kita telah menjejerkan kalimat jelek bersama Nabi Muhammad SAW dan bersama Allah, bahkan kalau diyakini masuk wilayah syirik, hati-hati. Wallahu a'lam bissawab.